Ini yang pertama dan mungkin yang terakhir. Miliki dirimu seutuhnya. Marilah melangkah seirama, saling menopang, berbagi rasa. Karena ku selalu memilikimu, mendekatku lebih erat, melihatku lebih dekat, mencintaiku lebih baik, memilikiku jangan pernah kau lepas. Beri yang terbaik untuk diriku, menuntunku di saat ku tersesat, dan pasti aku.